Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, as-sadisu wal-ishruna al-khirsu ala ta'allumi wal-muwadzabatu lahu, fi jami'il awqati. Berkata Asy-Syaikh Hamdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang penuntut ilmu, dan beliau masuk ke adab yang ke-26, yaitu al-khirsu 'ala ta'allumi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wal muwadzabatu lahu fi jami'il awqati, dan tekun dalam menuntut ilmu ya di seluruh waktu. Kemudian qauluhu, ya beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabuddarisi wal Mudarrisi, wayan bagi an yakuna harison alat ta'allumi, dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk ya bersemangat dalam menuntut ilmu. Muwadziban lahu fi jami'i awqatihi, dan tekun ya dalam menuntut ilmu di seluruh waktunya. Lailan wa naharon, ya baik pada malam hari dan juga siang hari, ya malam hari maupun siang hari. Hadoron wa safaron, baik dalam keadaan hadir dan juga safar. Wala yudhibu min awqatihi syai'an fi ghairil ilmi, dan hendaknya tidak menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu pun dari waktunya, tidak menghilangkan atau menyingkirkan sesuatu pun dari waktunya untuk yang selain ilmu. Artinya, hendaknya mengerahkan seluruh waktunya untuk ilmu. Illa biqadari ma labudda lahu, ya kecuali ya sekadar keperluan yang memang sangat dia butuhkan. Min aklin, ya baik itu makan, wa naumin dan juga tidur, wa rohatin dan juga istirahat. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, ai maksudnya yanbaghi lil muta'allimi an yastaghriqa jami'a awqatihi fi talabi wa tahsili. Hendaknya penuntut ilmu itu menghabiskan seluruh waktunya dalam menuntut ilmu dan juga mengumpulkan ilmu. Fal ilmu azizul janibi. Ya. Maka yang namanya ilmu itu adalah ya sesuatu yang mahal ya atau sulit diraih. Ya sangat mahal, sangat berharga. La yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu tidak akan memberikan kepadamu ya sebagian dari dirinya. Ya, artinya ilmu itu tidak akan mau memberikan sebagian dari ilmu hatta tu'tiyahu kullaka. Ya sampai ya atau kecuali engkau itu memberikan kepada ilmu itu seluruhnya. Artinya kalau kita mengerahkan seluruhnya, seluruh diri kita bagi ilmu, maka ilmu baru mau memberikan sebagian dari dirinya. Wa anta idza a'taitahu kullaka kunta min i'ta'ihi iyyakal ba'da 'ala khatarin. Ya, dan engkau jika misalnya engkau memberikan seluruh dirimu kepada ilmu, ya. Kemudian engkau itu ya dari sebagian saja ilmu yang diberikan oleh si ilmu tersebut, ya, sebagian ilmu yang engkau dapatkan tersebut, itu engkau masih tetap berada dalam bahaya. Ya. Artinya mungkin kita telah mengerahkan seluruh diri kita untuk ilmu, yang kita dapatkan itu hanya sebagian dari ilmu. Namun sebagian dari ilmu tersebut bisa membahayakan kita, ya mungkin kita menjadi ya sombong dan lain sebagainya. Kita lihat catatan kaki Al-Hathu ala tolabil ilmi lil-askari. Ini dapat dilihat di kitab Al-Hathu ala tolabil ilmi, buah karya Al-Askari rahimahullahu ta'ala, Sofhatathnataini wa arba'ina, halaman 42. Kita kembali ke atas. Wa min kalamihin, dan di antara ucapan mereka, yang mungkin ucapan para ulama atau ahli hikmah, waqtu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Ya, waktu untuk menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai liang lahat. Ya, ini ucapan yang sangat terkenal dari ahli hikmah. Waktu menuntut ilmu itu sejak ya sejak kecil ya sejak dari buayan sampai meninggal dunia. Wa minal mahbaroti ilal maqbaroti. Dan waktu menuntut ilmu itu dari tempat tinta yang mungkin pertama kali kita bisa menulis atau mencatat sampai makbaroh, sampai liang kubur. Ya, kita lihat catatan kaki lagi, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi. Ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, Safhata Khomsin wa Arba'ina, halaman 45. Kita kembali ke atas. Wala yanbaghi lit-talibi an yudhhiba syai'an min awqatihi fi ghairil ilmi. Dan tidak selayaknya bagi penuntut ilmu untuk menghabiskan ya sesuatu dari waktunya untuk yang selain ilmu. Ya, artinya hendaknya penuntut ilmu itu fokus menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu. Wa idza malla min ilmin, ya. Jika seorang penuntut ilmu itu merasa bosan dengan satu cabang ilmu, ishtaghala bi'ilmin akhara. Hendaknya penuntut ilmu tersebut menyibukkan diri dengan ilmu yang lain. Ya, mungkin sedang merasa bosan dengan ilmu nahwu, ya mungkin belajar ilmu yang lain, fikih misalnya dan lain sebagainya. Li'anna likulli ilmin ladzatan tughayyiru ladzatal ilmil akhari. Mengapa? Karena setiap cabang ilmu itu memiliki kelezatan, kenikmatan yang berbeda dengan kenikmatan ilmu yang lain. Ya, masing-masing ilmu itu memiliki kenikmatan yang berbeda. Ya, karena itu mungkin kita merasa bosan dengan ilmu ini. Ya, kemudian jangan futur, hendaknya mengalihkan semangatnya ke ilmu yang lain. Wadzalika li'annal umra qasirun. Mengapa? Karena yang namanya umur itu sangat singkat. Wal ilmu azizun. Maaf. Wadzalika li'annal umra qasirun berarti wal ilma ghazirun. Ya, walidhalika li'annal umra qasirun wal ilma ghazirun. Karena yang namanya umur itu singkat dan ilmu itu melimpah ada banyak. Kemudian wal umru yamdi. Ya, dan yang namanya umur itu akan berlalu. Kama qalal Hasanul Basriyu, sebagaimana yang di ucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Ibna Adama, ya wahai Ibnu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau ini adalah hanyalah hari-hari. Fa'idha dhahaba minka yaumun, dhahaba minka ba'duka. Ya, maka jika satu hari itu pergi darimu, maka sebagian dari dirimu itu pergi darimu juga. Ya, karena kita itu sejatinya hanya kumpulan hari. Kalau hari berlalu, berarti ada sebagian dari kita yang hilang. Kita lihat catatan kaki. Ya rawahu Abu Nu'aymin fil khilyati. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aym dalam Al-Khilyah, Al-Mujalladatsaniyah, jilid kedua, Safhata Thamanin wa Arba'ina wa Mi'atin, halaman 148. Kita kembali ke atas. Wa hadza fil ghalibi, ya, dan ini yang biasanya terjadi. Innama yakunu fi zamanis syababi. Ya, sebetulnya ini terjadi itu pada waktu muda. Ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu bisa didorong semangatnya itu waktu muda. Mengapa? Li'annal faragha fihi aktsaru. Karena waktu luang pada saat muda itu lebih banyak. Ya. Kita pada saat muda itu ya mungkin merasa bahwa waktu itu tidak banyak. Tapi percayalah, semakin bertambah usia kita, ternyata waktu luang kita itu semakin berkurang. Wa huwa akhla minasyawaghili, ya, dan yang namanya masa muda itu kosong dari kesibukan-kesibukan. Wal awaiqi, dan waktu muda itu kosong dari halangan dan rintangan. Ma'a sofa idzihni, dan pada saat muda itu pikiran itu masih bersih. Wajaudatil hifzi, dan pada saat muda itu hafalan itu masih kuat. Wal ilmu la yunalu birohatil jismi, dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Faza manusia babi waktu jam'il qalbi, maka masa muda itu adalah masa untuk mengumpulkan hati. Wajatima'il fikri, dan juga masa muda adalah masa untuk mengumpulkan pikiran. Liqillati syawaghili, ya tadi karena kesibukannya itu masih sedikit. Wattara'usi, ya, dan juga liqillati syawaghili wassawarifi, dan juga masih sedikitnya hal-hal yang dapat memalingkan. Wattara'usi, ya, dan juga ya qillatu tara'us. Kepemimpinan itu masih belum dibebankan kepada pemuda. Semakin bertambah usia, ya, nanti semakin ada kepemimpinan. Minimal kepala keluarga, ya, mungkin kepala di tempat dia bekerja, dan juga kepala di lingkungan tempat tinggalnya. Itu semua menyibukkan. Wa khifatidh-dhahri wal-iyali. Dan juga ya badan masih tangkas, ya, dan juga keluarga itu masih sedikit lingkupnya. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Khilyatu Thalibil Ilmi, ya, buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Safhata Khamsin wa Arba'ina, halaman 45. Kita kembali ke atas. Rawa Abu Nu'aymin min tariqi farqada imami masjidil Basrati. Dan Abu Nu'aym rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari jalur Farqad. Ya, Farqad, beliau adalah imam masjid di Basrah. Qala, beliau mengatakan, dakhalu ala Sufyana al-Thawriyi. Ya, orang-orang mendatangi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala fi maradihi, ya, dan Sufyan Ats-Tsauri itu pada saat itu sudah dalam keadaan yang sakit, ya, sakit yang berat. Alladzi mata fihi, di mana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dulu, ya, wafatnya dengan penyakit tersebut. Fa haddatsahu rajulun bi haditsin fa'ajabahu. Maka ada salah seorang laki-laki yang datang itu membacakan satu hadis. Yang hadis tersebut itu membuat Sufyan Ats-Tsauri itu takjub. Wa daraba yadahu tahta firasyihi. Ya, kemudian beliau mengetukkan tangannya, ya, di bawah tempat tidurnya. Fa akhraja alwahan lahu. Ya, maka kemudian beliau mengeluarkan papan digunakan untuk menulis, ya. Kemudian fakataba dzalikal haditsa. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala menuliskan hadis yang beliau dengar tadi. Faqalu lahu, maka orang-orang mengatakan, ala hadhil hali minka, ya engkau dalam keadaan sakit berat, ya. Terus ada orang mengucapkan hadis, engkau malah tetap menulis, ya. Faqala, maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, innahu hasanun. Ya, hadis itu adalah ucapan yang baik. In baqitu faqad sami'tu hasanan. Jika saya tetap hidup, maka sungguh saya telah mendengarkan kebaikan. Wa in muttu faqad katabtu hasanan. Dan jika saya mati setelah mendengarkan hadis ini, maka sungguh saya telah menulis kebaikan. Ya. Ini dapat dilihat di Al-Khilyah, ya, buah karya Abu Nu'aim, Al-Mujallad As-Sabi'a, jilid ke-7, Safhata Arba'in wa Sittin, halaman 64. Kemudian, wasiyatun nafisatun minal imami syafi'i li tolabatil ilmi. Wasiat yang sangat berharga, yang tak ternilai, dari Imam As-Syafi'i, Al-Imam As-Syafi'i, untuk penuntut ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabut Tarisi wal Mutarrisi, wa ma ajmala qaul Asy-Syafi'i. Ya, betapa indahnya ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Haqqun 'ala thalabatil 'ilmi bulughu ghayati jahdihim fil istighfari minal 'ilmi. Hendaknya atau sudah semestinya bagi seorang penuntut ilmu untuk ya mengumpulkan ya puncak kesungguhannya untuk memperbanyak menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki hakadha fil matbu'i. Ini yang tercetak di risalah Adabud Darisi wal Mutarrisi. Walladhi fil asli, sedangkan yang ada di kitab asalnya berarti al majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, min ilmihi, ya ditulis min ilmihi. Berarti apa? Filistikfari min ilmihi. Wahual muwafiqu lima fir risalati li syafi'i. Dan itu yang sesuai sama dengan yang ada di Ar-Risalah, buah karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Li'annahu yatahaddatsu 'anil Qur'ani, ya karena beliau saat itu sedang berbicara mengenai Al-Qur'an. Fadhamiru 'aidun 'alaihi, maka dhamir itu kembalinya ke Al-Qur'an. Wa yadullu lahu qawluhu fi idraki 'ilmihi nassan wastimbatan. Dan yang menunjukkan hal tersebut adalah ya tadi lanjutan dari penggalan tadi di risalah Adabud Darisi wal Mutarrisi. Fi idraki ilmihi nasan wastimbatan, dalam memahami ilmu Al-Qur'an baik secara teks dan juga ya cara mengeluarkan hukum atau penalarannya. Kita kembali ke atas. Kemudian wasabru ala kulli aridin duna talabihi. Dan hendaknya penuntut ilmu itu bersabar pada setiap penghalang atau rintangan yang ada dalam menuntut ilmu. Wa ikhlasun niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nasan wastimbatan. Dan mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ya mengetahui, memahami ilmu Al-Qur'an, ya tadi katanya ilmu Al-Qur'an, baik secara teks dan juga penalaran pengambilan hukum. Warraghbatu ilallahi ta'ala fil auni 'alaihi, dan juga hendaknya ya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya meminta pertolongan untuk memudahkan dalam menuntut ilmu. Hadhihi arba'u wasaya nafisatun. Ya ini adalah 4 wasiat yang sangat berharga dari dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dzakarahal Imam Syafi'iyyu fi kitabihi Ar-Risalati. Yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Risalah. Kita lihat catatan kaki Ar-Risalatu li Syafi'i safhata 19, halaman 19. Wa hiya jadiratun bi ta'ammuliha wa tahwiliha ila waqi'in amaliyyin malmusin. Ya. Dan ini adalah nasihat ini itu jadi rotun ya, sangat layak untuk diperhatikan ya, dan juga dialihkan ke kenyataan beramal yang terjadi saat ini. Ya. Kemudian syarhu hadhil wasiyati, ya, penjelasan dari wasiat ini. Fal'ula, wasiat yang pertama, bulughu ghoyatil jahdi filistikthari minal ilmi. Mengumpulkan ya, puncak kesungguhan dalam memperbanyak ilmu. Walasiyama ma yata'allaku bil-Qur'ani. Terlebih lagi yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an. Ya, bahkan tadi, menurut cetakan atau menurut teks yang ada di Al-Majmu' dan Ar-Risalah itu tadi maksudnya adalah ilmu Al-Qur'an. Wa ma'na dzalika annahu la budda li talibil ilmi minal jiddi wal ijtihadi fi sabilil istikthari minal ilmi bi kitabillahi ta'ala. Ya, makna dari ucapan tersebut ya tidak bisa tidak ya seorang penuntut ilmu harus memiliki kesungguhan ya, dan juga semangat ya, dalam menempuh jalan untuk memperbanyak ilmu mengenai kitabullah ta'ala. Wa ma yudhafu ila dhalika min ulumin ukhra, di mana ilmu kitabullah Al-Qur'an itu adalah ilmu yang menjadi sandaran bagi ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu yang lain itu disandarkan kepada ilmu Al-Qur'an. Qala Ibnul Jauzi, berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, i'lam annaka fi maidani sibaqin. Ya. Ketahuilah ya bahwa engkau itu sekarang ada di ya sebuah medan perlombaan. Wal auqatu tuntahabu. Dan yang namanya waktu itu ya dirampas. Ya, dia itu ya dalam medan perlombaan itu kan ada sesuatu yang diperebutkan. Ya, maka di sini yang diperebutkan itu waktu. Ya, waktu orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan waktu. Wala tukhlid ila kasalin. Ya, janganlah engkau terus-menerus berada dalam keadaan malas. Fama fata ma fata illa bil kasali. Maka sesuatu yang luput dari kita itu sebetulnya tidak akan luput, ya, melainkan dengan kemalasan. Artinya sesuatu yang luput dari kita itu luput dari kita hanya karena kemalasan kita. Wala nala man nala illa bil jiddi wal azmi. Dan orang yang berhasil itu hanya akan berhasil atau tidak akan berhasil orang yang berhasil melainkan dengan kesungguhan dan tekad yang kuat. Artinya orang hanya akan berhasil jika memiliki semangat dan tekad yang kuat. Wa innal himmata latughli fil, ini dalam naskah ini fil qulubi, seharusnya dalam naskahnya Ibnul Jauzi ya. Wa innal himmata latughli fil qulubi ghalyana ma fi al-quduri. Ya, karena kesungguhan itu akan ya menaikkan ya titik didih ya di dalam hati ya. Titik didih dalam suatu periuk yaitu dalam hati. Artinya semangat ya, kesungguhan, ambisi itu akan memompa semangat kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Saidul Khatiri, ya, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, safhata ihda wa sitina wa mi'atin, halaman 161. Wa ma ahsana qaula syairi, ya, betapa bagusnya ucapan seorang penyair. Bi qadril jiddi tuktasabul ma'ali Wa man talabal ula sahirol layali. Ya. Ya, jadi biqadril jiddi tuktasabul ma'ali. Ya, sesuai dengan kadar kesungguhan maka akan diperoleh kemuliaan. Wa man talabal ula sahirol layali. Dan barang siapa yang menginginkan kedudukan yang tinggi, maka dia akan bergadang pada malam-malam. Tarumul izza thumma tanamu lailan. Ya, engkau menginginkan kemuliaan. Tetapi engkau kemudian engkau tidur pada malam. Kemudian yughawwisul bahra man talabal la'ali. Ya. Man talabal la'ali, orang yang menginginkan mutiara itu akan rela untuk menyelam ke lautan. Ya, maka bagaimana mungkin engkau itu menginginkan kemuliaan tapi justru tidur. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat catatan kaki Ta'limul Muta'allimi. Ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu taala safhata 23 halaman 23. Ya, halaman 23. Ya, kemudian wasaniyatu wasiat yang kedua, as-sabru ala kulli aridin duna talabihi. Bersabar di atas setiap rintangan dalam menuntut ilmu. Wa ma ahwaja talibal ilmi ila sabri. Ya, betapa butuhnya, betapa perlunya penuntut ilmu kepada kesabaran. Li'annal umra qasirun. Karena yang namanya umur itu singkat. Wal ilma ghazirun. Dan juga ilmu itu ada melimpah. Fahuwa bihajatin ila badli jahdin waqtinami waqtin alat dawami. Maka penuntut ilmu itu sangat perlu untuk sangat perlu untuk badlu jahdin. Ya, mengerahkan kesungguhan. Waqtinami waqtin alat dawami. Dan juga mengambil kesempatan ya, dalam waktu yang sempit secara terus-menerus. Wan nafsu ammaratun bisu'i. Karena yang namanya jiwa, itu sebetulnya sangat menyukai hal-hal yang buruk. Ya, jiwa kita itu, ya nafsu kita, itu biasanya menyukai hal yang buruk. Wa mayyalatun ilar rohati wadda'ati. Ya. Dan juga yang namanya jiwa itu juga punya condong untuk ingin selalu istirahat dan juga berada dalam kesenangan atau kehidupan yang menyenangkan. Fa idza lam yurzaq talibul ilmi sabaron ala tahsili fatahu khairun katsirun. Ya, maka jika seorang penuntut ilmu itu belum diberi rezeki kesabaran oleh Allah dalam mengumpulkan ilmu, maka sesungguhnya dia kehilangan kebaikan yang banyak. Wasiat yang ketiga, ikhlasun niyati lillahi ta'ala, yang mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna solahan niyati wa salamatal qasdi akbaru mu'inin bitaufiqillahi ta'ala ala talabi wal istifadati. Ya, karena baiknya niat dan juga selamatnya ya maksud atau selamatnya niat juga yang selamatnya niat keinginan itu adalah penolong yang paling besar untuk mendapatkan taufik Allah dalam menuntut ilmu dan juga mengambil faedah dalam ilmu. Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari Qala Abu Abdillahi Ar-Ru'dzabari berkata Abu Abdullah Ar-Rudzabari, beliau mengatakan, al-ilmu mauqufun 'alal 'amali. Ilmu itu bergantung kepada amal. Wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlasi. Dan amal itu bergantung pada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurithul fahma 'anillahi. Dan keikhlasan kepada Allah itu mewariskan kefahaman mengenai Allah. Kita lihat catatan kaki, rawahul khatibu fil iqtida'i. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Iqtida'. Safhat 32, halaman 32. Kita kembali ke atas. Wa'an Ibrahima an-Nakhai'i qala. Ya, dan dari Ibrahim an-Nakhai beliau mengatakan, man ibtagha syai'an minal ilmi, ya barang siapa yang mengharapkan ya sebagian dari ilmu, ya batari bihi wajhallahi, ya, yang dengan sebagian ilmu tersebut dia mengharapkan wajah Allah, atahullahu minhu ma yakfihi. Maka Allah akan mendatangkan baginya ya ilmu yang cukup baginya untuk yang mengharapkan wajah Allah tadi. Kita lihat catatan kaki, rawahu Ad-Darimiyyu, diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ihda wa Sabaina, halaman 71. Kita kembali ke atas. Wa qad madha fi awwali hadhihi risalati ziyadatun ala hadha. Dan telah berlalu pada awal risalah ini ya tambahan penjelasan mengenai hal tersebut. Warabi'atu wasiat yang keempat, ar-raghbatu ilallahi ta'ala fil auni 'ala at-talabi. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya pertolongan dalam menuntut ilmu. Li'annahu la yudriku khay li'annahu la yudraku khairun illa bi'aunihi. Ya, karena kebaikan itu tidak bisa didapatkan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na dhalika anna talibal ilmi ka ghairihi, yang maksudnya adalah penuntut ilmu ya, seperti yang lainnya, alaihi an yalja'a ilallahi ta'ala. Ya, dia harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarghabu fi talabil auni minhu, dan juga memohon ya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala tahsili wal istifadati, dalam mengumpulkan ilmu dan juga mendapatkan faedah ilmu. Li'annal 'abda dha'ifun bi nafsihi, karena hamba itu ya secara zatnya itu lemah. 'Ajizun 'anil istiqlali bi jalbi masalihihi wa daf'i madarrihi. Dan yang namanya hamba itu tidak kuasa ya untuk bebas merdeka yang mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga menghilangkan keburukan dari dirinya. Tidak akan mampu. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka la ghina lahu an aunir rabbi Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya hamba itu sangat butuh ya terhadap pertolongan Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Faman sa'a fi tahqiqi matlubihi wajib alaihi an yakuna musta'inan billahi ta'ala. Maka barang siapa yang berusaha mewujudkan keinginannya, maka wajib baginya untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutawakkilan alaihi, dan bertawakal kepada Allah. Muftaqiran ilaihi fi husulihi, dan juga merasa fakir ya di hadapan Allah dalam ya memperoleh apa yang dia inginkan. Wa min fadlillahi ta'ala ala ibadihi, dan di antara ya, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya, anna man ta'allaqa bihi minhum a'anahu wa saddadahu. Ya, maka barang siapa dari hambanya yang bergantung kepada Allah, itu akan Allah akan menolongnya dan menunjukkannya. Wa balaghahu manahu. Ya, dan rahmat dan anugerahnya itu akan ya, meliputi hamba yang Allah kehendaki tersebut. Wa kana syaikhul islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kathiran ma yakulu fi du'aihi. Dan dahulu syaikhul islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu banyak mengucapkan dalam doa beliau, idza sta'sa 'alaihi tafsiru ayatin min kitabillahi ta'ala. Ya, pada saat beliau itu merasa kesulitan, ya, seorang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalau beliau kesulitan menafsirkan salah satu ayat Al-Qur'an, ya, beliau berdoa, Allahumma ya mu'allima Adama wa Ibrahima 'allimni. Ya Allah, zat yang mengajarkan ilmu kepada Adam dan Ibrahim, ya, berikanlah ilmu kepadaku. Wa ya mufahhima Sulaimana, fahhimni. Dan wahai zat yang memahamkan Sulaiman, berilah pemahaman kepadaku. Fayajidul fatha fi dhalika. Ya, kemudian setelah berdoa, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mendapatkan pencerahan dari tafsir ayat yang beliau tadinya kesulitan menafsirkannya. Kita lihat catatan kaki Fatawa Ibnu Taimiyah, ya, ada di Fatawa Ibnu Taimiyah Al-Mujallad Ar-Rabi'ah jilid keempat Sofkata Thamanin wa Thalathina halaman 38. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.